إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa menetapkan kita di atas petunjuk Islam yang indah, yang senantiasa memudahkan semangat di dalam hati kita untuk terus melakukan sebab-sebab yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, memudahkan kita untuk selalu bersemangat dan merasa bangga mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat ini ditetapkannya pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Kita bertemu kembali di malam hari ini di hari Sabtu malam pekan keempat dalam kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang menjelaskan tentang manhaj, metode pemahaman, rambu-rambu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentu sangat ingin dipahami dan diikuti oleh orang-orang yang menginginkan keselamatan bagi dirinya, terjaganya agamanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah. Kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Kun salafiyan alal jaddah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sejati, jadilah kamu seorang pengikut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Kitab yang ditulis oleh guru kita, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Madinah, yaitu Syekh Dr. Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan yang lalu, di pembahasan kita yang terakhir, telah kita baca pembahasan yang dicantumkan pertama setelah kata pengantar oleh penulis, yaitu tentang definisi atau pengertian sunnah. Dan nanti ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, dalam pembahasan kitab yang tidak begitu tebal ini kita akan dapati pembahasannya itu adalah pembahasan yang memfokuskan kepada permasalahan memahami metode pemahaman dan cara beragama yang benar, yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tujuan kita mempelajarinya jelas, sebagaimana yang sering kita ulang-ulang. Kita belajar karena kita ingin mengikuti. Seseorang yang mengetahui pentingnya sesuatu, apalagi itu menyangkut keselamatan agama, menyangkut sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, menyangkut sebab untuk selamat dari azab neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang tahu pentingnya hal ini, dan siapa yang tidak mengakui pentingnya hal ini, pasti dia akan berusaha mempelajarinya. Setelah itu dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, memohon taufiknya, berusaha untuk mengamalkannya. Ini yang saat ini kita ingin lakukan. Kita belajar bukan untuk mengklaim diri kita sendiri dan mengklaim orang lain tersesat, tetapi siapa yang ingin selamat, menempuh jalan keselamatan, maka pelajari dan tempuh jalan keselamatan tersebut. Karena pengakuan tanpa bukti tidak akan diterima. Ya, banyak orang yang mengaku sebagai pembawa kebenaran, tetapi kebenaran itu sendiri tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tertolak pengakuannya. Wa kullun yadda'i wasalan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzak. Ini ucapan seorang penyair yang dibawakan oleh para ulama untuk menolak pengakuan-pengakuan yang tidak ada hubungannya dengan yang diakui. Masing-masing mereka mengaku punya hubungan dengan Laila, sementara Laila sama sekali tidak mengakui punya hubungan dengan mereka. Menolak pengakuan mereka. Orang yang ingin selamat, pelajari jalan keselamatan dan tempuh. Sekarang kita berusaha untuk berlomba-lomba. Masih ada kesempatan. Karunia Allah Subhanahu wa taala maha luas. Maka mari kita belajar dan mari kita amalkan. Ya. Seorang ulama atau para ulama ahlu sunnah wal jamaah sering juga menukil ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata lam tajri ala yabisin. Kamu menginginkan keselamatan tapi kamu tidak mengikuti jalan-jalannya. Sesungguhnya kapal atau perahu itu, bahtera itu, tidak akan bisa diberjalan di atas daratan yang kering. Anda ingin selamat, maka jalankan perahumu atau kapalmu di atas lautan untuk selamat. Orang yang berusaha berjalan saja belum tentu yang selamat, apalagi orang yang tidak bersungguh-sungguh menempuhnya. Apalagi orang yang bahkan mencela orang-orang yang berusaha belajar sunnah dan berusaha mengamalkannya. Bagaimana taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada diri mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Ikhwanan akhwat fid din, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan selanjutnya yang dicantumkan oleh Asy-Syeikh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullahu taala di pembahasan berikutnya dalam kitab beliau ini. Al-musammayatu syar'iyyatu li ahli sunnati wal jamaah. Penamaan syar'i, nama-nama atau gelar-gelar yang sesuai dengan syariat bagi mereka-mereka yang mengikuti pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Ini penamaan yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Dan penamaan ini berdasarkan dalil, berdasarkan keterangan para ulama salaf. Dan penamaan ini justru mewakili Islam itu sendiri, bahkan maknanya sama dengan Islam itu sendiri. Subhanallah, saat ini ada orang-orang yang mengingkari istilah seperti salafi, ahlul hadis dan sejenisnya. Kita katakan, kenapa harus diingkari? Kan maknanya benar. Pengikut manhaj salaf. Siapa yang menyalahkan orang yang mengatakan atau ingin menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf? Ketika ada orang yang salah menggunakannya untuk fanatik misalnya, kita katakan ini penggunaan yang salah. Bukankah istilah muhajirin dan ansar yang disebutkan di dalam Al-Quran istilah yang mulia, ketika digunakan untuk sesuatu yang membawa kepada fanatik pernah diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ad'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum, apakah masih ada seruan-seruan jahiliyah padahal aku masih hidup, masih ada di kalangan kalian? Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghapuskan nama muhajirin dan ansar, karena ini penamaan yang benar yang dipuji dalam Al-Qur'an, dipuji di dalam hadis-hadis yang sahih. Taib. Al-musammayatu syar'iyyatu li ahli sunnati wal jamaah. Penamaan syar'i, penyebutan syar'i yang sesuai dengan syariat bagi ahlu sunnah wal jamaah. Asy-Syaikh As-Suhaimi hafizahullah ta'ala berkata, ahlu syai' hum akhassun nasi bihi. Pertama, kalau dikatakan ahli atau ahlu, ini juga gampang kita pahami karena sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Orang ini ahlinya. Orang ini ahli kesehatan. Orang ini ahli teknik. Orang ini ahli dalam bidang ini. Sudah jadi bahasa kita. Dan secara bahasa pun, bahasa Arab yang merupakan bahasa aslinya pun maknanya dekat. Ahlu syai', orang yang dikatakan ahli sesuatu, adalah orang yang paling dekat dengan sesuatu itu, paling tahu sesuatu itu, membidanginya. Yuqalu fil lughah, dikatakan secara bahasa, ahlur rajuli ahassun nasi bihi. Dia adalah ahlinya orang ini. Dalam bahasa Arab, ahli itu juga termasuk keluarga artinya. Karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dikatakan ahlur rajul, ahlinya laki-laki ini maksudnya adalah orang yang paling terdekat dengannya, yakni istrinya, anak-anaknya. Itu adalah ahli namanya. Ya. Wa ahlul bait, dikatakan ahlul bait, tuan rumah. Kenapa? Karena mereka yang menempati rumah itu. Mereka yang paling paham tentang isi rumah itu. Ahlul bait adalah sukanuhu. Ahlul bait maksudnya penghuni rumah. Wa ahlul islam, kalau dikatakan ahlul islam adalah penganut agama Islam. Man yadinu bihi, yaitu orang yang beragama Islam. Sama dikatakan ahlul madhab, pengikut madhab. Dikatakan ahlul madhab, yakni orang yang beragama mengikuti madhab tersebut. Ini jelas maknanya. Fama'na ahlu sunnati akhassun nasi biha wa aktharuhum tamasukan biha. Maka berarti maknanya ahlu sunnah jelas. Orang yang paling dekat dengan sunnah, paling semangat mempelajarinya, paling semangat mengkaji kitab-kitabnya, dan paling kuat berpegang teguh dengannya. Ini sudah kita bahas tadi. Tujuannya kita belajar bukan kita mengaku paling ahlu sunnah sendiri. Justru kita belajar karena kita mengakui kekurangan kita agar kita pahami. Agar kita berusaha paling tidak menyerupai orang-orang yang semangat belajar sunnah, agar kita dimasukkan ke dalam golongan mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk golongan mereka. Jadi jelas ahlu sunnah, orang yang paling paham sunnah, paling semangat belajar sunnah, paling semangat menampakkan sunnah, dan paling semangat berpegang teguh dengannya. Inilah ahlu sunnah. Jadi orang yang paling semangat berpegang teguh dengannya, wattiba'an laha, paling semangat ittiba' mengikutinya. Qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, dan keyakinannya. Wallahi, ini adalah sesuatu yang menjadikan kita semua semangat dalam berpegang teguh dengan kebenaran ini. Semangat mempelajarinya meskipun banyak orang-orang yang mencela. Karena ternyata ahlu sunnah jelas, orang yang selalu mempelajarinya, orang yang selalu berusaha mempraktekannya, dan tentu saja resikonya mempelajari sunnah, ya, sebagaimana yang dialami oleh pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala yang paling baik dalam ilmu dan amalnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh Waraqah ibn Naufal, pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha, yang kemudian beliau benarkan, disebutkan dalam sahih Imam Bukhari, "Ma jaa'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi." Tidak ada seorang pun yang datang membawa petunjuk seperti yang engkau bawa, kecuali dia akan disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah adalah orang yang paling dekat dengan sunnah, ilmu amal, pengamalan. Sekaligus harusnya mereka bersabar dalam menghadapi risiko berpegang teguh dengan sunnah. Maka ini juga merupakan ajakan kepada saudara-saudara kita yang masih ada kedengkian atau ketidaksukaan di hati mereka terhadap orang-orang yang belajar sunnah, memakmurkan masjid-masjid untuk mengajarkan sunnah. Dan ingat, sunnah yang paling besar adalah tauhid, menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, menjauhi perbuatan syirik. Kita katakan kepada mereka, kalau Anda benar-benar ingin jadi ahlu sunnah, kenapa Anda mengingkari atau justru memusuhi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah? Kalau Anda merasa mereka ada yang salah, tegur dan nasihati dengan cara yang baik. Bagaimana Anda akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika memerangi orang-orang yang justru berpegang teguh dengan kebenaran? Ini adalah sesuatu yang hendaknya menjadi perhatian bagi mereka, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa memberikan hidayah kepada manusia dan bisa mencabut hidayahnya bagi siapa yang dikehendakinya. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Wa hadzal lafdhu asbaha mustalahan yutlaqu wa yuradu bihi ahadu ma'nayain. Kemudian lafaz ahlu sunnah wal jamaah, kemudian selanjutnya, ya, lafaz ahlu sunnah wal jamaah selanjutnya menjadi sebuah istilah. Menjadi sebuah istilah yang ketika disebutkan mengandung salah satu dari dua makna. Ada makna yang menurut orang-orang umum, orang-orang awam. Ada makna yang khusus, yang ini merupakan makna yang benar. Istilah ahlu sunnah itu diterangkan oleh para ulama. Ada yang dipahami oleh orang-orang awam, makna yang pertama, makna umum. Ada makna yang khusus. Dari sinilah banyak orang yang mengaku ahlu sunnah, tapi ciri-ciri dan kriteria ahlu sunnah hanya mungkin menempel pada diri mereka secara umum saja. Tapi urusan berpegang teguh, apalagi semangat mempelajari, semangat mempraktekannya, mereka tidak begitu perhatian kepadanya, kecuali tentu saja orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada dua makna. Al-ma'nal awal, makna yang pertama. Ma'nan 'am, makna yang umum. Wa yadkhulu fihi jami'u man yantasibu lil islami 'ada ar-rafidhati. Makna umum ini meliputi semua golongan yang menisbatkan diri kepada Islam, masih mengaku muslim, selain orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi sekarang menurut pemahaman orang awam, ya, ini juga pernah kami dengarkan penjelasan dari beberapa ulama kita, diantaranya Syekh Doktor Profesor Doktor Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala, ketika menjelaskannya, yakni orang-orang awam menganggap kalau dikatakan ahlu sunnah wal jamaah artinya adalah selain Syiah Rafidhah. Saking terkenalnya penyimpangan mereka itu dari metode pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, Ini menjadi istilah yang dikenal di kalangan orang umum. Wal makna tsani, adapun makna yang kedua. Makna yang kedua. Maknan akhas, makna yang lebih khusus. Wa adyaku min minal ma'nal 'am, lebih sempit, lebih khusus lagi dibandingkan makna yang umum tadi. Wa yuradu bihi ahlus sunnatil mahdhatil khalisati minal bidah. Yang dimaksud di sini adalah ahlus sunnah yang murni, yang bersih dari kotoran-kotoran bid'ah. Wa yakhruju bihi sa'iru ahli al-ahwa, berarti dengan makna yang kedua ini, ya, keluar dari makna ini para pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, kal khawarij, seperti orang-orang khawarij, wal jahmiyah, orang-orang jahmiyah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah secara keseluruhan. Wal murji'ah, orang-orang murji'ah yang mengatakan amal perbuatan manusia tidak termasuk dalam iman. Wasyi'ah, orang-orang syi'ah. Wa ghairihim min ahlil bid'ah, min ahlil bid'ah dan ahlul bid'ah yang lainnya. Tentu saja pengertian yang kedua ini adalah pengertian yang benar, sesuai dengan makna ahli tadi secara bahasa. Orang yang paling dekat dan paling khusus dengan sesuatu. Ikhwan dan akhwat fiddin kaum muslimin, rahimakumullah. Ketika kita ya berusaha untuk meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini berlaku kepada siapa saja, terbuka untuk siapa saja yang mau sungguh-sungguh menempuh jalan Allah, kita tentu berusaha mencari sebab-sebab yang akan memudahkan kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena kita semua mengakui manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahan, hawa nafsu dan tipu daya syaitan demikian kuat. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, tidak ada yang mampu. Makanya dalam upaya untuk menempuh jalan Allah, kita semangat belajar dan berusaha semangat mempraktikkan, memperbaiki diri yang kurang, bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan, dengan harapan kita mendapatkan kasih sayang dan pengampunan dari Allah untuk ditolong menempuh jalannya yang lurus. Apalagi di akhir zaman yang kebenaran itu semakin kecil. Dulu pernah saya sebutkan sebuah athar dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu yang memperumpamakan bagaimana kebenaran itu di akhir zaman. Beliau mengambil dua buah batu besar yang disusun dan muncul di celahnya sedikit cahaya. Beliau mengatakan, mengomentari di depan murid-muridnya, wallahi la tafsyuwannal bida'u hatta la yura minal haqqi illa qadra ma tarawna baina hadainil hajarain. Demi Allah, bid'ah akan tersebar di akhir zaman sampai-sampai kebenaran sunnah tidak terlihat lagi kecuali cuma seperti cahaya yang muncul di celah kedua batu ini. Wallahi, kata beliau, la tadhharannal bida'u la tafshuwannal bida'u hatta idza turika minha syai'un qalu turikatis sunnah. Bahkan kata beliau, demi Allah, di bid'ah akan muncul dan tersebar masuk ke dalam rumah-rumah, bahkan sebagian orang mendarah daging dengan bid'ah, sampai-sampai ketika ditinggalkan sesuatu dari perbuatan bid'ah ini, orang-orang justru pemahamannya terbalik. Mereka mengatakan sunnah telah ditinggalkan. Mereka malah menganggap ini sunnah yang ditinggalkan. Lah, kondisi yang seperti ini bagaimana kita dapatkan cara untuk selamat kalau bukan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan taufiknya kepada hamba sesuai dengan kesungguhannya. Dia bersungguh-sungguh belajar dan mengamalkan. Bersungguh-sungguh untuk menyabarkan dirinya dalam menghadapi fitnah ketika berpegang teguh dengan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berpegang teguh bersungguh-sungguh di jalan kami mencari keridhaan Allah, mereka inilah yang kami mudahkan hidayah bagi mereka untuk mengikuti jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala selalu beserta, selalu menolong orang-orang yang berbuat kebaikan. Taufik tergantung kesungguhan. Ada kesungguhan, datang taufik dari Allah. Tidak sungguh-sungguh, lepas taufik dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, bagaimana? Allaka subhanahul hidayata bil jihad. Allah menggandengkan hidayah darinya tergantung perjuangan kesungguhan manusia. Fa akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah adalah yang paling besar kesungguhannya. Saat ini kita belajar adalah bukti kesungguhan kita. Ingat, mempelajari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah termasuk sunnah yang paling besar yang harus kita tegakkan di akhir zaman. Apalagi ketika saat ini orang sudah tercampur baur pemahamannya. Banyak perjuangan-perjuangan yang diatasnamakan sunnah padahal tidak dikenal oleh para ulama salaf kita. Bahkan tidak dilakukan oleh para ulama kita, para ulama besar kita di zaman sekarang ini. Banyak sudah kerancuan-kerancuan. Makanya di akhir zaman ini, dengan kita menghidupkan sunnah, apalagi sunnah yang besar, sunnah tentang tauhid, mengingkari perbuatan syirik, sunnah dalam masalah hal-hal yang berhubungan dengan menumbuhkan iman, sunnah dalam masalah memperjuangkan Islam, apalagi menjelaskan metode pemahaman yang benar. Apa yang kita harapkan kalau bukan dengan sebab itu kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk menempuh jalan kebenaran ini, istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu seperti diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, "Inna sunnata kullama udhi'at kana fi'luha awkat." Sunnah itu semakin ditinggalkan, semakin dilupakan, semakin kabur di masyarakat, maka menegakkannya itu semakin besar keutamaannya. Karena dapat dua pahala sekaligus. Lihusuli fadilatil amal wa nashri sunnati bainan nas. Karena dengan itu kita dapatkan keutamaan mengamalkannya. Yang kedua, menghidupkan, menjelaskan sesuatu yang telah dilupakan dan ditinggalkan manusia. Jadi ini yang kita harapkan. Dengan berusaha kita mengajak diri kita, teman-teman kita, saudara kita, kaum muslimin untuk semangat belajar sunnah dan bangga mempraktekkan sunnah. Kita harapkan dengan ini Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menguatkan sunnah di dalam diri kita dengan taufik dan karunia-Nya. Taib. Jadi itulah dua makna sunnah berdasarkan pemahaman umum, yakni pemahamannya orang-orang awam dan pemahaman khusus yang ini tentu pemahaman yang dekat dengan makna yang benar yang menunjukkan makna Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Di sini ada nukilan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Minhajus Sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Falafdu ahli sunnati yuradu bihi man athbata khilafata thalathati fayadkhulu fi dhalika jami'u tawa'ifi illa rafidhata wa qad yuradu bihi ahlul hadithi wa sunnatil mahdati fala yadkhulu fihi illa man yuthbitu sifati lillahi ta'ala wa yakulu innal qur'ana ghairu makhluk wa anna allaha yura fil akhirati ويثبت القدر وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل السنة والجماعة. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, lafaz Ahlus Sunnah terkadang dimaksudkan untuk semua orang yang menetapkan khilafah, kekhalifaan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang tiga. Ya, ya, ini sudah cukup orang yang mengatakan seperti ini dikatakan ahlu sunnah. Ya, selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kalau dia sudah menetapkan ini, maka ini cukup dikatakan dia adalah ahlu sunnah secara umum. Maka termasuk dalam masalah ini adalah semua kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam selain orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Kata beliau, dan terkadang juga dimaksudkan ahlu sunnah itu maksudnya adalah ahlul hadith dan pengikut sunnah yang murni, berusaha memurnikan pemahaman mereka. Inilah mereka-mereka yang berusaha belajar mengkaji ilmu agama melalui bacaan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dengan merujuk kepada kitab-kitab yang diakui di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau pengertian yang kedua ini berarti tidak termasuk di dalamnya kecuali orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah, yang menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan yang dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengatakan Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk, inilah ahlu sunnah. Orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan bisa dilihat oleh kaum mukminin di akhirat nanti, berdasarkan hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan hadis-hadis yang lain yang mutawatir tentang ru'yatul mu'minin li rabbihim azza wa jalla yaumal qiyamah, ya, orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa yuthbitul qadara, orang-orang yang menetapkan masalah takdir, memahami takdir Allah dengan benar, inilah ahlu sunnah. Dan perkara-perkara keimanan yang lainnya, ya, permasalahan-permasalahan yang dikenal di kalangan para ulama ahlul hadis, para ulama ahlu sunnah. Berarti ini makna yang khusus. Inilah makna yang dikatakan tadi, makna yang kedua, makna yang khusus. Ahlu sunnah yang sejati, yaitu sesuai dengan pengertian bahasanya. Mereka berpegang teguh dengan sunnah, artinya mereka belajar. Setelah mereka memahami inilah akidah, prinsip dasar pemahaman akidah ahlu sunnah wal jamaah, yang kita baca di buku-buku para ulama yang menjelaskan hal ini, seperti usul sunnah Imam Ahmad atau syarhu sunnah Al-Muzani dan buku-buku akidah lainnya di setiap madhab. Setelah kita pahami dan kita pelajari, kita berusaha mempraktekannya. Inilah ahlu sunnah yang sesungguhnya, karena mereka betul-betul membuktikan dalam ilmu dan semangat berpegang teguh adalah merujuk kepada pemahaman sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya setelah menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, Asy-Syeikh Abdul Salam As-Suhaimi rahimahullah ta'ala kemudian menegaskan, idzan, kalau begitu, jika demikian, fa ahlu sunnati hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, liannahum talaqqau anhu mubasharatan usul al-i'tiqadi kama talaqqau umur al-ibadati. Kalau begitu, ahlu sunnah yang pertama kali pantas dikatakan sebagai ahlu sunnah adalah siapa? Pasti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kaum mukminin yang pertama. Kata para ulama, yang pertama kali masuk dalam firman Allah, yang ayat-ayat Al-Quran tentang kaum mukminin yang dipuji dengan imannya adalah mereka. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa, bagaimana? Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang dimaksud? Yang ada waktu turunnya ayat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Barang siapa yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk baginya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke arah kesesatan yang telah diikutinya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Ketika disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan jika mereka beriman seperti iman yang kamu miliki, siapa yang pertama kali diajak bicara oleh Allah dengan ayat ini? Tentu para sahabat yang ada pada waktu itu. Kalau mereka beriman seperti iman yang kamu miliki, kalian miliki wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Inilah mereka, ahlu sunnah yang pertama kali, ahlu sunnah yang paling sempurna sebagai ahlu sunnah. Makanya diterangkan dalam kitab Syarhu Sunnah Al-Barbahari, ya, ketika menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar ini di awal-awal kitab, beliau mengatakan, wal asasul ladhi tubna alaihi al-jama'atu wahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah prinsip dasar yang dibangun di atasnya pemahaman al-jama'ah, ahlu sunnah wal jama'ah, yang mereka itu adalah siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Subhanallah, sebenarnya dengan definisi ini sudah jelas ahlu sunnah itu siapa. Kalau sudah jelas para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah ahlu sunnah yang pertama kali dan paling utama, paling sempurna dalam mempraktekkan jalan sunnah, apalagi mereka yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW sebagai golongan yang selamat yang sudah kita bahas, hum man kana ala mithli ana alaihi al-yauma wa ashabi, mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Berarti jelas orang yang dikatakan ahlu sunnah setelah para sahabat adalah orang yang mengikuti jalan mereka, mempelajari petunjuk mereka, membaca nukilan-nukilan dari mereka yang tentang penafsiran Al-Quran, tentang penafsiran hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, kata beliau, jadi ahlu sunnah yang pertama kali adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Li'annaum talaqqau anhu mubasyaratan, karena mereka yang menerima, menimba langsung ilmu dari Rasulullah SAW tentang landasan akidah dalam beragama, sebagaimana mereka yang mempelajari langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara ibadah, tentang perkara-perkara ibadah. Mereka menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan kebetulan, tapi pilihan dari Allah untuk mendampingi hambanya yang paling mulia, dipilih hamba-hamba yang paling mulia. Bayangkan mereka akan menyampaikan Al-Quran, akan menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu merekomendasikan para sahabat itu semua terpercaya. Berita-berita mereka yang mereka sampaikan tentang agama itu berita dari orang yang terpercaya dan harus diterima. Beliau mengatakan di hadapan para sahabat ketika haji wada dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, liyuballighi syahidu minkum al-ghaiba, hendaknya orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kalau seandainya di antara mereka ada orang yang mungkin berdusta, menyembunyikan agama, menambah-nambah, tidak mungkin Rasulullah SAW akan merekomendasikan mereka semua untuk menyampaikan urusan agama kepada yang tidak hadir. Makanya kata para ulama ahlul hadis sepakat, as-sahabatu kulluhum udul, para sahabat semua mereka adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang benar dalam penyampaiannya, benar dalam menyampaikan urusan agama yang mereka terima langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahum a'raful khalqi bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'ulaha mimman ja'a ba'dahum. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah orang yang paling paham tentang sunnah dan paling semangat mengikutinya, paling kuat berpegang teguh dengannya, melebihi generasi yang datang setelah mereka. Ya, makanya kita pernah dengarkan atsar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan tentang kemuliaan para sahabat, bahwa mereka dipilih oleh Allah untuk menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi sebab tersebarnya kebenaran kepada manusia. Apa kata beliau? Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha ilman qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyihi wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u atharahum. Barang siapa di antara kamu yang ingin mengambil teladan, maka ambillah teladan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmu agamanya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ingat, manusia-manusia pilihan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyertai nabinya. Makanya tidak ada generasi yang lebih utama dibandingkan mereka. Untuk menyertai nabinya dan untuk membela menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka. Saya pernah terangkan sama antum beberapa kajian yang lalu. Karena mengetahui kemuliaan ini, bahwa ini adalah pilihan, antum tahu beberapa tabi'in yang senior. Ya, beberapa tabi'in yang senior yang setelah mengetahui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, mereka segera melakukan perjalanan jauh untuk bisa bertemu sehingga menjadi sahabat karena keutamaannya istimewa. Beberapa di antara mereka gagal. Tapi cukup disebutkan dalam biografinya dia pernah berusaha untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan berusaha saja sudah merupakan keutamaan. Seperti yang disebutkan dalam biografinya, ya, beberapa ulama tabi'in yang disebut dengan al-mukhadramun, tabi'in senior yang pernah menjumpai masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada yang pernah menjumpai masa jahiliyah, tapi mereka belum pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti Imam Qais ibnu Abi Hazim dari Kufah. Dia berusaha datang. Ya, perjalanannya mereka jauh pada waktu itu mengendarai unta atau kuda. Belum sampai ke Madinah telah bertemu dia dengan rombongan yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Sampai disebutkan dalam biografinya apa? Kada ayyakuna sahabian. Hampir saja dia menjadi sahabat. Ini baru hampir sudah keutamaan seperti ini. Ya? Kada ayyakuna sahabian. Qais ibnu Abi Hazim ini rawi yang terkenal, periwayat hadis yang kuat. Dia ingin dapatkan keutamaan lebih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tentu maha mengetahui niatnya. Dipuji oleh para ulama, hampir saja dia menjadi sahabat. Sama juga dengan kisahnya siapa? Abu Muslim Al-Khawlani, Abdullah ibnu Thawb rahimahullah ta'ala. Sama juga, dia ingin sudah berusaha, tapi juga ternyata dia ketika sampai di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Istimewa para sahabat. Betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya mereka adalah panutan yang sejati setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa ahlu sunnati aidan humut tabi'una lahum bi ihsan al-muktafuna atharahum fi kulli asrin wa misrin wa ala ra'sihim ahlul hadithi wal asar wal athar. Ahlu sunnah juga setelah para sahabat tentu adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam ilmu dan amal, dalam teori dan praktek, yang selalu mengikuti jejak mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka di setiap waktu dan tempat, di setiap masa, setiap negeri, dan tentu saja para pimpinan ahlu sunnah wal jamaah di setiap zaman adalah para ulama ahlul hadith dan ulama ahlul athar yang selalu mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menelitinya dan selalu mempelajari riwayat-riwayat, nukilan-nukilan ucapan dari para sahabat, athar dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah pengertian Ahlus Sunnah. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita teruskan kembali membaca kelanjutan dari apa yang diterangkan di sini oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi tentang makna Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapakah mereka-mereka yang pantas untuk dikatakan sebagai Ahlus Sunnah yang sesungguhnya, yang tentu pertama kali adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka yang itu terwujud dalam semangat mereka mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nukilan-nukilan athar atau riwayat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kata Syekh selanjutnya, walamma kana hadha laqabu Ahlu sunnati yutlaku ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ahum ala ma kanu alaihi minal hadi tanaza'atit tawa'ifatu hadzal laqab. Dan dikarenakan gelar ini atau istilah penyebutan Ahlu Sunnah ini ya, dimaksudkan pertama kali adalah untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang yang mengikuti petunjuk yang mereka jalankan. Setelah itu pun banyak kelompok-kelompok yang mengaku ya, merekalah yang pantas mendapatkan penyebutan dengan gelar ini. Setiap kebenaran, orang banyak mengaku-ngaku sebagai pengikutnya, sudah yang kita bahas tadi. Tapi apakah kebenaran itu sendiri mengakuinya atau benar-benar ada hubungannya dengan mereka? Makanya yang menjadi bukti kebenaran pengakuan tersebut adalah pengakuan yang benar, tentu ciri-ciri ya, metode pemahaman yang harus disamakan antara orang-orang yang mengaku, orang-orang yang menisbatkan diri dengan para sahabat atau ahlu sunnah wal jamaah yang pertama kali, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semua orang bisa mengaku, tapi tidak semua pengakuan diterima. Banyak orang-orang yang kemudian mengaku sebagai ahlu sunnah, tapi silakan lihat pengertiannya tadi, apa definisinya, siapakah ahlu sunnah yang pertama kali. Tentu yang dikatakan sebagai ahlu sunnah adalah yang mengikuti jalan mereka, yang mempelajari petunjuk mereka, yang sering mengkaji kitab-kitab mereka. Walakinnal ibrata bil haqa'iki wa laysat bid da'awi wa innahu, akan tetapi yang menjadi ibrah penilaian benar tidaknya pengakuan tersebut adalah hakikatnya, bukti-bukti kebenarannya, bukan cuma sekedar dengan pengakuan-pengakuan saja. Semua dalam urusan agama, pengakuan tanpa bukti tidak diterima. Seperti pernyataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tentang iman, laisal imanu bittamanni wala bittahalli walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Iman itu benar tidaknya tidak diukur dengan angan-angan atau menghiasi diri dengan pengakuan-pengakuan, tapi iman itu adalah sesuatu yang menancap kuat di hati dan dibuktikan kebenarannya dengan apa? Dengan amal perbuatan manusia. Wa innahu lamma nasha'atil bid'u fil islami wa ta'addadat firaqud dhalali wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawahu ma antisabihim fil dhahir ila al islam kana la budda li ahli al haqqi an yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ahli al bid'i an ahli al-ibtida'i wal inhiraf fil aqidati. Kata beliau, dan ketika bermunculan bid'ah-bid'ah dalam Islam, penyimpangan-penyimpangan dari sunnah dalam Islam, nasyaat ketika tumbuh ya, muncul penyimpangan-penyimpangan atau bid'ah-bid'ah dalam Islam, wa ta'addadat dan muncul bermacam-macam banyak kelompok-kelompok yang sesat, yang masing-masing mulai mengajak manusia kepada bid'ah dan hawa nafsunya, padahal mereka tetap menisbatkan diri secara zahir kepada Islam. Mereka tetap mengaku sebagai kaum muslimin, sebagai kelompok Islam. Oleh karena itulah kana la budda. Di sini mestinya ahlul haq, ahlus sunnah yang sesungguhnya, mereka dikenal dengan nama atau dengan ciri-ciri yang membedakan mereka dari kelompok ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang dalam masalah akidah tadi. Itulah sebabnya kenapa muncul istilah-istilah selain ahlus sunnah wal jamaah, ada al-firqatun najiyah, ada at-ta'ifatul mansurah, ya. Ini sudah kita katakan istilah syar'i, para ulama menggunakannya adalah aneh ketika ada orang-orang yang kemudian mengingkarinya, bersamaan dengan itu dia masih tetap menisbatkan dirinya kepada sunnah. Bagaimana mungkin Anda mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan oleh para ulama? Bahkan kita nukil kemarin penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang mengatakan, bal yajibu qabulu dzalika, wajib menerima penisbatan kepada salaf, penisbatan kepada manhaj salaf dengan menamakan diri salafi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam Al-Aqidatul Wasithiyah, setelah menyebutkan kata pengantar, beliau mengatakan apa? Amma ba'du fahadha'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jamaah. Kata beliau, inilah akidah atau ideologi, keyakinan golongan yang selamat, yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, at-ta'ifatul mansurah, yang selalu ditolong oleh Allah sampai hari kiamat, mereka lah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Istilah dipakai oleh para ulama. Kenapa Anda mengingkarinya? Istilah ini bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini, karena munculnya mereka-mereka yang mendakwakan kepada bid'ahnya, masing-masing berbangga dengan bid'ah dan hawa nafsu yang ada pada diri mereka, padahal mereka tetap mengaku Islam, sehingga orang pada bingung, orang-orang awam. Maka mestinya ahlu sunnah wal jamaah memiliki dikenal dengan nama atau ciri yang membedakan mereka dari golongan-golongan pengikut bid'ah dan yang menyimpang, atau golongan-golongan yang menyimpang, yang memiliki penyimpangan dalam masalah akidah tersebut. Fadhaharat hina izin asma'uhum syar'iyyatu al-mustamiddatu minal islami. Ketika itulah muncul nama-nama ahlu sunnah yang sesuai dengan syariah, yang bersumber dari Islam. Buktinya para ulama ahlu sunnah wal jamaah tetap menggunakannya dari dulu sampai sekarang. Famin asma'ihim, termasuk nama-nama mereka itu adalah ahlu sunnati wal jamaah. Nama ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Nanti kita akan bahas dengan lebih rinci lagi dalil-dalil penamaan ini. At-ta'ifatul mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Ahlul hadithi wal asar, ahlul hadithi wal athar, ahli hadith, yang selalu belajar hadith, selalu belajar athar, selalu berusaha memahami dan mempraktekkan, berpegang teguh dengan hadith dan athar, riwayat-riwayat ucapan para sahabat. Was-salafiyun, dan mereka disebut sebagai as-salafiyun, pengikut manhaj salaf, orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salafus saleh, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Ini istilah-istilah yang nanti kita akan bahas, dalil-dalilnya jelas. Dan penggunaan para ulama ahlu sunnah tentang penamaan ini disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Maka tentu saja ini penamaan yang sudah kita sebutkan tadi, tujuannya adalah menisbatkan diri agar kita semangat mempelajari jalan mereka dan semangat meneladani mereka, karena kita diperintahkan untuk meneladani orang-orang yang baik. mengikuti imannya para sahabat. Fa in amanu bimitsli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti iman yang kalian miliki, sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Atsar yang tadi kita bacakan tentang para sahabat. Fattabi'u fa'rifu lahum fadlahum. Kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'u atharahum, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Agar kita mengetahui inilah jejak mereka, makanya kita kenali penamaan ini. Istilah-istilah ini disebutkan oleh para ulama untuk membedakan siapakah yang pantas diikuti karena dia selalu berpegang teguh dengan jejak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, dan siapa yang tidak demikian. Karena bermunculan kelompok-kelompok yang menamakan dirinya Jahmiyah, menamakan dirinya Murji'ah, nisbat kepada kebid'ahan mereka, ada juga nisbat kepada tokoh-tokoh mereka. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menisbatkan diri kepada kebenaran, kepada apa yang ditunjukkan dalam dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Selanjutnya, Asy-Syaikh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala berkata, "Wal muta'ammilu fi asma'ihim yadhharu lahu annaha kullaha tadullu 'alal islami, fa ba'dhuha thabitun lahum bin nassi wal ba'dhu hasala lahum bisababi tahqiqihim lil islam tahqiqan sahihan." Dan orang yang memperhatikan, mencermati nama-nama Ahlus Sunnah ini, akan nampak baginya jelas bahwa semua nama-nama ini menunjukkan makna Islam yang benar. Tidak ada yang keluar dari Islam. Sebagian dari nama ini ada yang jelas-jelas ditetapkan dalam nas, dalam dalil yang sahih. Ada juga nama ini muncul karena disebabkan mereka-mereka ini benar-benar merealisasikan Islam, mewujudkan Islam dengan cara yang benar dalam kehidupan mereka, sehingga mereka digelari sebagai ahlul hadis karena gemar belajar hadis, semangat mempelajari hadis, semangat berpegang teguh menjadikan dalil hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tukhalifu musammayati ahlil bid'ah wa alqabihim wa alqabihim, yang ini jelas berbeda dengan nama-nama dan gelar-gelar ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Contoh kita lihat. Fa asma'u ahlil bid'ah wa alqabuhum imma tarji'u ila lintisabi li ashkhasin. Nama-nama mereka ahlul bid'ah, nama-nama kelompoknya, ada yang kembalinya kepada penisbatan kepada tokoh atau pendiri mereka. Contoh kal Jahmiyah, nisbatan lil Jahm ibnu Safwan, nisbah kepada Jahm ibnu Safwan, tokoh yang paling berpengaruh menyebarkan pemahaman ini. Waz Zaidiyah, nisbatan ila Zaid ibnu Ali ibnu Husain. Ya, kemudian pemahaman Zaidiyah nisbah kepada Zaid ibnu Ali ibnu Husain, meskipun beliau tentu berlepas diri, tapi kemudian mereka menamakan dengan nama yang diagungkan oleh mereka. Wal Kullabiyah nisbatan ila Abdullah ibnu Kullab. Ada golongan yang namanya Kullabiyah, nisbah kepada Abdullah ibnu Kullab. Wal Karramiyah, demikian pula Karramiyah, nisbah kepada Muhammad ibnu Karram. Ada juga Aqidah Al-Asy'ariyah, nisbatan ila Abil Hasan Al-Asy'ari. Wa imma ila alqabin mushtaqqatin min asli bida'ihim. Ada juga gelar yang diambil, ya, yang diambil asalnya dari, diambil penamaan tersebut dari asal atau dasar bid'ah mereka. Karrafidhati, seperti orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, artinya Rafidhah itu menolak, membuang. Lirafdihim Zaid ibnu Ali, karena mereka menolak, ya, Zaid ibnu Ali, atau karena menolak, mereka menolak kekhalifahan dua sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Wan Nawasib, seperti kelompok An-Nawasib. Linasbihimul ada'a li ahlil bait, karena mereka menegakkan permusuhan. Ya, menyatakan permusuhan kepada Ahlul Bait, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat penamaan-penamaan mereka bersumber dari bid'ah, tidak ada dalilnya dari Islam. Wal Qadariyati likalamihim fil qadar, juga tentang kelompok Qadariyah, karena mereka yang membahas, membicarakan berdalam-dalam tanpa dalil tentang masalah takdir Allah, memahaminya dengan salah. Wasufiyati lilubsihimus suf, kelompok sufia, karena mereka memakai pakaian wol pada zaman tersebut, dianggap sebagai lambang dari kezuhudan. Padahal ini merupakan penisbatan yang tidak benar. Hadis yang menunjukkannya adalah hadis yang palsu. Wal batiniyati, dan juga kelompok batiniyah, liza'mihim anna linnususi zahiran wa batinan, karena mereka menyangka dalil-dalil itu, Al-Quran dan Sunnah itu, ada makna zahir, ada makna batin. Makna batin cuma mereka yang tahu, dinamakan batiniyah. Tidak percaya kepada tafsir, karena mereka yang tahu katanya makna yang tersembunyi. Wal murji'ati, ada juga kelompok murji'ah, dinamakan murji'ah, liirja'ihimul a'mala an musammal iman, karena mereka yang menangguhkan, tidak memasukkan amal-amal perbuatan anggota badan di dalam penamaan iman. Jadi perbuatan anggota badan tidak mempengaruhi iman katanya. Ini kebid'ahan mereka yang tentu bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Wa imma anna hadhil alqaba tarji'u ila sababi khurujin, khuruji man tasamma biha an akidatil muslimin wa jama'atihim. Juga bisa jadi penamaan atau gelar-gelar mereka itu kembalinya kepada sebab mereka keluar dari, ya, sebab karena keluarnya orang-orang yang dinamakan dengan nama ini, dia keluar atau menyimpang dari akidah kaum muslimin, dari jamaah kaum muslimin. Contoh seperti khawarij, orang-orang yang keluar, artinya keluar dari pemahaman kaum muslimin, pemahaman para sahabat, pemahaman yang benar, dinamakan mereka khawarij. Li khurujihim an amir ala amiril mu'minin, karena mereka pertama kali keluar memberontak kepada sahabat yang mulia, Khalifatul Rashid, Amirul Mukminin, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wal Mu'tazilah, contohnya Mu'tazilah, li'tizalihim ra'isahum, li'tizali ra'isihim Wasil ibni Atha, Majlis al-Hasanil Basri. Dinamakan Mu'tazilah, yakni orang yang menjauhkan diri, memisahkan diri, karena pimpinannya mereka yang bernama Wasil ibn Atha dulu pertama kali memisahkan diri dari majlisnya tabi'in yang mulia, pembawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri, tabi'in yang utama. Ini contoh-contoh penamaan mereka yang sama sekali tidak berhubungan dengan syariat, maka penamaan ini jelas tidak bisa disamakan dengan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Ta'ifatul Mansurah, dakwah salaf atau salafiyun, yang jelas-jelas ditunjukkan dalam dalil-dalil yang sahih sebagaimana yang nanti kita akan bahas. Barakallahu fikum ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada. Jadi ini gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa penamaan-penamaan ini ada asalnya, penamaan-penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tujuannya sangat jelas agar kita bisa membedakan dan memudahkan kita mengikuti pemahaman yang benar ini dengan memahaminya, tentu dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini insyaallah apa yang bisa kita baca dari penjelasan Syekh Abdullah Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya pembahasan kitab beliau yang sangat bermanfaat ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, satu atau dua pertanyaan sebelum kita tutup, maka saya persilakan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, banyak orang yang ikut kajian sunnah tapi akhlak mereka bikin geleng-geleng kepala. Mereka hanya ingin membantu orang-orang yang sudah kenal saja dan merendahkan orang yang belum kenal sunnah. Bahkan gelar sunnah di dirinya menjadikan sombong, bangga diri, tapi akhlak mereka tidak sesuai dengan para sahabat. Saat kita belajar sunnah, apa yang paling utama kita perbaiki? Antum di sini katakan banyak orang. Apakah antum pernah dapatkan betul banyak? Jadi ketika antum menisbatkan kepada orang yang jelek sekalipun, kalau antum temukan 1, 2, atau 3 orang, jangan lantas mengatakan banyak. Seolah-olah lebih banyak yang begitu daripada yang tidak begitu. Katakan ada. Saya pernah menjumpai lebih dari 2 orang atau 3 orang, 4 orang. Katakan begitu. Tapi jangan dikesankan banyak, karena nanti kalau orang-orang yang tidak paham mendengarkannya, dia akan mengatakan, wah kalau begitu buat apa ikut kajian sunnah? Ternyata akhlaknya banyak yang buruk. Wah, ini akan menuduh banyak orang berarti dengan pertanyaan seperti ini. Jadi antum ketika berbicara, ya perlu dengan bahasa yang benar. Kita katakan, tentu saja di akhir zaman itu banyak fitnah. Orang yang belajar itu tidak semua belajarnya benar-benar ingin mencari kebenaran. Godaan itu banyak yang menyimpangkan kita dalam masalah akhlak, dalam masalah ikhlas, dan seterusnya. Jelas, kalau ada yang seperti ini, salah dan keliru. Tapi saya mendapatkan banyak orang yang belajar sunnah, bahkan mayoritas adalah orang-orang yang baik. Buktinya para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang kita temui mereka. Syekh bin Bas, coba baca biografinya rahimahullah ta'ala. Bagaimana kedermawanan beliau. Para ulama yang datang yang kita jumpai, bagaimana mereka perhatian dan kesungguhannya. Para ustadz yang kita kenal. Ya, ini kita katakan kalau terjadi yang seperti ini adalah kesalahan. Kita harusnya nasihati. Dan kita katakan bahwasanya waktu kita belajar sunnah, kita mulai dari masalah-masalah akidah. Kita fokuskan dengan tetap mengajarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan akhlak. Bukankah para ustadz kalian mengajarkan masalah akhlak? Ada seperti ustadz Muhammad Nuzul yang banyak perhatian dalam masalah, menjelaskan masalah akhlak dengan penyampaian yang sangat baik. Masya Allah. Ya, tentu kita akan dapatkan manfaat semua. Ada berapa orang yang mungkin tidak perhatian, bahkan ketika pelajaran masalah ini dia tidak serius. Bisa jadi ini yang menyebabkan masalah akhlak tidak membekas pada dirinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita serta saudara-saudara kita. Ustadz, dalam pikiran ana suka langsung suka bingung dengan orang-orang yang sudah kenal sunnah. Biasanya ikhwannya suka poligami, sedangkan akhlak mereka buat ana mengelus dada. Ini juga masalah akhlak lagi nih. Apa sunnah itu cuma poligami saja, Ustadz? Maklum anak baru ketemu dengan orang seperti ini, seakan-akan sunnah itu identik dengan poligami. Ketika antum bertemu dengan 1 atau 2 orang, saya katakan tadi jangan katakan semua. Kasihan kalau seperti ini. Ada ikhwan-ikhwan lain yang mungkin tidak seperti itu atau lebih parah daripada itu. Ya, ala kulli hal, pengalaman pribadi jangan dijadikan sebagai sebab kita kecewa terhadap kebenaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang salah dinasihati. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang belum kita ketahui. Sunnah dalam masalah belajar akidah, belajar tauhid, mempraktekannya, dan yang lainnya. Adapun masalah poligami ada pembahasannya tersendiri. Kata para ulama, hukumnya antara anjuran dan mubah. Seperti yang diterangkan oleh sebagian dari murid Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya. Ada yang mengatakan antara anjuran atau mubah. Kalau dia ingin laksanakan, dia semangat untuk melaksanakan, kita katakan kalau anda benar-benar sudah merasa mampu dan memang membutuhkannya, maka laksanakan, tidak ada yang melarang. Ketika ada orang yang kemudian merasa orang ini berlebihan, maka nasihati dia, jangan sampai kita menolak kebenaran gara-gara perbuatan 1, 2, atau 3 orang. Kan begitu harusnya. Ya, barakallahu fikum. Apa hukum menjadi pramugari pesawat? Antum ketahui, segala sesuatu yang di situ menampakkan diri, menampakkan perhiasan bagi kaum perempuan, jelas dilarang dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang perempuan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumahmu dan janganlah berdandan, berhias, bertingkah laku seperti wanita-wanita zaman jahiliyah. Sudah di situ ada berdandan, ya, di situ ada safar tanpa mahram dan berbagai macam. Cuman antum perlu nasihati mereka dengan cara yang baik supaya meninggalkan keburukan tersebut. Mungkin ada di antara mereka yang baik, yang ingin, yang belum mengetahui, maka perlu dinasihati dengan cara yang baik agar mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, sunnah itu apa sih? Ya, sunnah sudah kita pelajari kemarin maknanya. Ini kayaknya sama dengan pertanyaan tadi. Ya, jadi masalah-masalah akhlak sekali lagi yang antum dapati itu jangan dijadikan sebagai sebab untuk kita menilai keindahan Islam atau merusak pemahaman kita terhadap Islam dan merusak semangat kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan yang terakhir. Apakah menjadi wasilah perantara keburukan dan keburukan itu itu akhirnya terjadi, apakah wasilah tersebut akan mendapatkan dosanya? Jelas. Wasilah di sini kalau orang sebenarnya bukan wasilah namanya, wasithah, perantara. Ada orang katanya di sini ketika dia menjadi comblangnya ikhwan dan akhwat menikah disebut wasilah, salah. Namanya wasithah. Disebutkan dalam hadis juga Ibnu Abbas itu pernah menjadi wasithah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bibinya. Namanya wasithah, bukan wasilah. Wasilah itu dia cenderung kepada benda kalau wasilah. Memang artinya sarana wasilah, tapi dia cenderung kepada benda. Seperti kita mengatakan wasailul i'lam, media massa, itu artinya media informasi, itu untuk benda bukan untuk makhluk. Kalau untuk manusia perantara nguruskan atau macomblang itu namanya wasithah. Taib, kalau wasilah untuk keburukan jelas dia ikut mendapatkan dosa karena dia menjadi perantara. Ya, di dalam Islam itu sesuatu yang menjadi sarana untuk kebaikan atau keburukannya hukumnya menjadi, hukumnya sama dengan tujuan tadi, lil wasaili hukmul ghayat atau al wasailu laha hukmul ghayat. Sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Ya, kalau buruk maka jadi buruk, kalau baik maka menjadi baik. Tapi kita cukupkan sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.